Hallelujah! Woo! Come on! Boleh sama-sama melompat buat Allah kita. Come on! Kau yang hidup di dalamku, menjadikan ku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran. Hidup di dalamku lebih dari pemenang.